Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang perbedaan masing-masing dari al-ism dan al-musamma serta at-tasmiyah, bahwa ketiga lafaz ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Isim bukan musamma, akan tetapi isim adalah merupakan lafaz yang mengantarkan dan menunjukkan kepada musamma, pada yang diberi nama. Sedangkan al-musamma adalah al-madlul ala hadzal ism, yang ditunjuki oleh suatu isim. Dan at-tasmiyah adalah perbuatan yang memberi nama. Dan ini jelas insyaallah ta'ala. Kemudian berkata asy-syarih Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, wa qawlu ba'dihim, dan perkataan sebahagian mereka, inna lafdhal ismi huna muqham, bahwa lafaz isim di sini itu muqham, dimasukkan begitu, dan yang diinginkan bukan isimnya begitu, tapi hanya dimasukkan saja pada lafaz tersebut, dan yang dikehendaki bukan isimnya, itu namanya mukham. Li'anna al-isti'anata innama takunu billahi azza wa jalla la bismihi, karena meminta tolong adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan namanya, bukan dengan ismullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan bismillahi, maksudnya di sini adalah meminta pertolongan dengan adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan isim di sini ya, walaupun disebutkan, tapi yang dimaksudkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bukan meminta tolong pada ismullah, tapi kepada zatullah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, perkataan ini laisa bisyai', perkataan ini tidak ada artinya. Perkataan yang keliru, yang salah. Li'annal murada dhikrul ismil karim bil lisan, karena yang dimaksudkan adalah menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dengan lisan kita. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam suratul A'la ayat 1, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbih, yaitu pujilah. Ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama Rabbmu yang maha tinggi. Yaitu sabbihu, engkau bertasbih, memuliakan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, natiqan, dengan mengucapkan bismi rabbik. Engkau memuji Allah dengan perantaraan nama Rabbmu. Ya. Mutakalliman bihi, dan engkau berbicara dengannya. Nah. Jadi subbihisma rabbikal a'la pada hakikatnya adalah kita memberikan pujian dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan namanya. Ya. Dan kita telah sebutkan bahwa sesungguhnya isim itu menunjukkan kepada zat. Maka di saat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fal muradu bidzalika dzatuh. Maka yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pertentangan. Kita meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni kita meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperbolehkan bagi kita untuk bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini masyhur ma'ruf dalam berbagai hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal muradu, maka yang dimaksud at-tabarruku bil ibtida adalah mengambil barakah dengan memulai bidzikri ismihi ta'ala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, itu sama dengan kita minta kepada Zatullah Subhanahu wa taala. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu berdoa dengan mengatakan ya Allah, ataukah kamu berdoa dengan mengatakan ya Rahman, yang mana saja yang engkau gunakan berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Baik. Sekarang selesai pembahasan tentang isim. Kemudian beliau masuk ke pembahasan tentang lafzul jalalah. Allah Subhanahu wa taala. Wasmul jalalati, dan nama yang mulia yaitu lafaz al-jalalah. Yang kita bahas adalah lafaznya, yaitu Allah, bukan zatnya ya, lafaznya. Lafaz dari nama yang mulia ini. Dan nama Allah ini adalah merupakan nama yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan hambanya untuk bernama dengan nama ini. Qila, ada yang mengatakan innahu ismun jamidun ghairu mushtaqqin. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah merupakan nama yang baku, nama yang jamid, ya, yang ghairu mushtaq, yang tidak ada pengambilan dari makna asalnya. Kita perlu mengetahui bahwa lafaz-lafaz yang terdapat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada lafaz yang jamid, dan ada pula lafaz yang mushtaq. Nah, seperti lafaz yang jamid, contohnya apa misalnya, kawan? Hah? Apa? Hah? Al-qalam. Wallahu a'lam. Ta'kid annahu lafzun jamid. Wallahu a'lam. Nandur. La'allahu hunak lahu ishtiqaq. Yanzur hadha. Al-akhar. Hah? Mawz. Ahsant. Seperti mawz. Tufah. Hah? Inab. Nama-nama yang tidak ada ishtiqaqnya. Kenapa dia diberi nama mawz? Ya sudah, itu namanya sudah. Mawz. Pisang. Dan yang lainnya. Tayyib. Mushtaq, wah banyak lagi. Kalau mushtaq seperti al-maktab. Meja, kenapa dinamakan maktab? Karena diambil dari asal katabah. Yaktubu. Nah. Al-miknasah. alat untuk menyapu. Kenapa dinamakan miknasa? Ada asalnya dari kata kanasa, nusu dan seterusnya. Nah, Alkitab. Kenapa dinama Alkitab dari kataba? Yaktubu, li'annahu maktubun fi. Gunakan untuk ditulis padanya. Al-masjid mustaq. Nah, mustaq dari sajadayas juduh. Nah, itu tempat untuk sujud. Tayyib. Nah, ini jelas bagi kita bahwa isim ada yang jamid, ada yang mustaq. Nah, mereka mengatakan lafaz Allah itu, apakah dia termasuk lafaz yang mustaqun dalam artian ada asalnya, ya, ataukah tidak? Dia jamid. Sebagian mengatakan itu jamid, ghairu mustaq, tidak ada pengambilan asalnya. Li'anna al-istiqaqa, kata mereka, yastalzimu maddatan yushtaqu minha. Karena pengambilan atau mustaq itu akan menyebabkan, ya, ataukah memberikan konsekuensi di sana ada satu maddah, ya, satu lafaz yang lafaz Allah itu diambil dari situ. Ya. Diambil dari situ. Seakan-akan di sana ada lafaz dikembalikan pada lafaz tersebut. Yang lafaz ini lafaz al-jalalah, lafaz Allah diambil dari lafaz satu istiqaq yang dikembalikan ke situ lafaznya. Berupa masdar atau berupa fi'il. Nah. Wasmuhu ta'ala qadim. Sedangkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama yang qadim. Faham ya? Qadim yakni tidak ada permulaannya. Adanya nama Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala qadimun la bidayata lahu, ya, lama dan tidak ada permulaannya, maka demikian pula nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama mengikuti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya kawan? Sehingga mereka mengatakan, kalau kita menyatakan bahwa lafaz Allah itu ada asalnya, sedangkan kalau dikembalikan pada ada asalnya, asalnya ini kapan munculnya? Yang namanya makhluk tentu ada permulaan. Termasuk lafaz-lafaz. Ya, termasuk lafaz. Nah, kalau kita mengatakan, kata mereka, kalau lafaz Allah itu berasal dari kata alihayaklahu. Nah, alihayaklahu ini munculnya kapan? Kok sampai kita mengatakan lafaz Allah itu diambil dari situ? Sedangkan lafaz Allah ini adalah lafaz yang qadimun. Tidak ada permulaannya. Bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tidak ada permulaannya. Tayyib. Nah, dari sini mereka mengatakan bahwa lafaz al-jalalah itu jamidun. Ya. La. Ya'ni la bidayata lahu la'annahu qadim ghairu mushtaq. Wal qadimu la maddata lahu. Maka yang namanya qadim tidak ada permulaannya, itu tidak ada pengambilan asalnya. Fahuwa kasairil a'lamil mahdhah. Maka ini seperti nama-nama yang lainnya pula. Hanya sekedar nama begitu. Al-a'lamul mahdhah, seperti nama saja tanpa ada makna. Allati la tatadhammanu sifatin taqumu bi musammayatiha, yang tidak mengandung sifat yang tegak dengan apa-apa yang terkandung pada penamaan-penamaan tersebut. Bisa dipahami ya kawan? Berarti kalau berdasarkan pendapat ini, akan menjurus kepada pendapat siapa? Siapa kira-kira ikhwan? Al-Mu'tazilah. Alladzina athbatu al-asma' walam yuthbitu sifat. Saat mereka mengatakan Allah alim, walakin laysa lahu hal. Allah qadir, laysa lahu qudra dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan a'lam asma'ullah mujarradu a'lamin mahdah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar nama, tanpa ada kandungan sifat. Ya, jadi tidak ada istiqaqnya. Jadi Allah itu punya nama Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batin. Ini merupakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kandungannya sama sekali. Karena tidak istiqaq, semua nama Allah itu merupakan nama yang jamid, ghair mustaq. Oleh karena itu, ini pendapat yang keliru. Dan beliau mengatakan, وَصَحِيحُ أَنَّهُ مُشْتَقٌ. Dan yang sahih, bahwa lafaz al-jalalah, Allah tersebut, adalah lafaz yang mustaq. Ada pengambilannya. Pengambilan asalnya. Dan ini insyaAllah ta'ala merupakan pendapat yang rajih. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Dan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka mengatakan seluruhnya mustaq. Maka sebagaimana lafzu jalala Allah itu mustaq, maka demikian pula nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Atau kalau kita menyatakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya itu mustaq, seperti Al-Khaliq, mustaq dari khalaqa, Al-Khalq. Al-Qadir, mustaqun minal kudra. Ya. Al-Aziz, mustaqun minal izzah. Dan seterusnya, maka demikian pula lafzul jalalah lahu mustaq. Ya, ada asalnya. Nah, nanti akan disebutkan di sini. Baik. Cuman yang perlu difahami bahwa ketika kita mengatakan mustaq ini, lafaz ini, bukan berarti kita menetapkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak qadimah. Ya. Berarti ada permulaannya. Tidak. Nama Allah subhanahu wa ta'ala qadimatun. La bidayata laha. Tetap tidak ada permulaannya. Ya. Dan ketika kita mengatakan mustaq, bukan berarti ketika kita berusaha untuk mengatakan bahwa ini ada asalnya, berarti adanya asal tersebut, kita kembalikan pada asal lafaz tersebut, yang itu merupakan makhluk, ya, ini adalah merupakan lahirnya suatu falak kepada asal. Yang diistilahkan oleh mereka tawalludul far'i anil asal. Lahirnya suatu falak dari asalnya. Ya. Jadi jangan difahami seperti itu. Misalnya kita mengatakan begini, Allah subhanahu wa ta'ala namanya Allah. Dahulu sebelum ada kata-kata, sebelum ada lafaz, berarti nama Allah tidak mempunyai makna. Kapan mempunyai makna? Setelah munculnya lafaz-lafaz. Nah, setelah munculnya lafaz, barulah diketahui bahwa Al-Khaliq itu berasal dari Al-Khalq. Sebelum ada lafaz Al-Khalq, Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat Al-Khalq. Ini batil. Saya dipaham ya? Jadi, walaupun lafaz-lafaz tersebut munculnya baru karena itu adalah makhlukah, tapi bukan berarti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak mempunyai makna sebelum munculnya makna-makna itu. Tetap, Allah subhanahu wa ta'ala namanya tetap mengandung makna, tetap mengandung sifat sebelum munculnya, ya, makna-makna yang sehingga kita dengan itu mengenal lafaz-lafaz tersebut, mengenal makna-makna itu. Sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, dia mengatakan khalaqal khalqa qabla ayya Allahu muttasifan bil khalqi qabla ayya khluqahum. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempunyai sifat pencipta walaupun Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan makhluk, tapi sudah merupakan nama Allah Al-Khaliq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat mencipta walaupun Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu itu belum menciptakan apapun dari makhluknya. Bisa dipahamin, ikhwan? Ya. Jadi yang rajin insyaAllah ta'ala bahwa ini adalah lafaz yang mushtaq, ada asalnya. Ya. Sebab kalau kita mengatakan mushtaq, ini menunjukkan bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung sifat, mengandung makna yang merupakan makna yang mulia, yang sangat terpuji. Maka beliau mengatakan was-sahihu annahu mushtaq, dan yang sahih bahwa lafaz ini mushtaq. Waqtulifa fi mabda ishtiqaqih, akan tetapi diperselisihkan ya dari awal ishtiqaqnya itu dari lafaz yang mana. Faqila, ada yang mengatakan dari ala hayalahu, ya ala hayalahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Naam. Bima'na abada ibadatan. Yang maknanya adalah abada ibadatan. Jadi ala hayalahu maknanya adalah abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan. Wa qila, dan ada pula pendapat yang mengatakan min aliha bikasri lam, dengan lam yang dikasrah, ya lahu bifathiha dengan difathah, alahan, yang maknanya idza tahayyara, apabila bingung. Wasahihu, dan yang sahih adalah al awwalu, ya, jadi dari alaha, dari wazan fa'ala yaf'alu, alaha ya'lahu fahuwa ilahun, ya fahuwa ilahun. Dan ini pendapat jumhur, ya Sibawai dan murid-muridnya berpendapat seperti ini, kecuali orang-orang ganjil dan mereka. Jadi asal katanya dari lafaz alaha ya'lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Naam. Jadi asal katanya dari itu tadi. Fahuwa ilahun. Berarti itu adalah ilahun. Dan lafaz ilahun itu bentuk wazannya dalam wazan sharaf apa ikhwan? Fi'alun, iya kan? Dari fi'alun. Dan lafaz fi'alun, lafaz fi'al itu kebanyakan atau di antara lafaz fi'al, wazan fi'al maknanya adalah makna maf'ul. Ya, maknanya adalah makna maf'ul. Seperti contohnya kitabun. Kitabun maknanya apa, ikhwan? Maktubun. Yang ditulis. Maka ilah di sini mempunyai makna maf'ul. Ilah maknanya ay bi makna ma'luhin. Maknanya adalah ma'luh. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa makna alaha ya'lahu adalah abada ya'budu. Berarti ma'luh maknanya ay ma'budun. Naam. Ma'bud yang disembah. Berarti al-ilahu maknanya apa, ikhwan? Al-ma'bud. Yang disembah. Naam. Nah, kemudian dari lafaz al-ilah, kenapa bisa menjadi Allah? Dari al-ilah, hamzahnya dihapus. Al, perhatikan. Al-ilahu. Hamzah yang di tengah itu, hamzatul qata' dihapus. Lalu kemudian lamnya mudgham, ya. Lamnya diidgham wujuban. Lamnya diidgham wujuban. Nah. Berarti menjadi Allahu. Itu. Dari asal kata al-ilahu menjadi Allah. Berarti Allahu maknanya adalah al-ilah. Wal-ilah maknanya adalah al-ma'luh wa huwa al-ma'budu. yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil mereka, para ulama yang mengatakan bahwa lafaz ini mushtaqun adalah beberapa dalil dalam Al-Quranul Karim. Itu disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Di antaranya terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallahu wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala fis samawati, huwallahu fis samawati wa fil ard. Apa maknanya wa huwallahu fis samawati wa fil ard? Allah ada di langit, Allah ada di bumi. La. Apa maknanya kawan? Wa huwa al-ma'budu fis samawati wa fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala disembah baik di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sir kalian dan di saat kalian dalam keadaan menjaharkan. Maka di dalam surah ini, dalam suratul An'am, menjelaskan pada kita bahwa lafaz Allahu maknanya adalah al-ma'budu. Juga terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa lafis sama'i madha ilahun wa fil ardi ilah. Dan huwa alladhi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, fis sama' di langit itu sebagai ilah dan di bumi juga sebagai ilah. Ya, kalau orang-orang yang bodoh mereka mengatakan Allah itu di mana-mana dengan ayat ini. Walaysa hadha huwal muradu walakinnal murada bihadhihi al-ayah annal ilaha bima'na al-ma'bud wa huwa Allahu fis sama'i ma'budun wa fil ardi ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala di langit disembah dan demikian pula di bumi disembah oleh makhluknya. Maka ini ikhwani fiddin a'azakumullah, jelas bagi kita bahwa pendapat inilah insyaallah ta'ala merupakan pendapat yang sahih. Walihada, oleh karena itu qala ibnu abbasin radhiyallahu anhuma, berkata ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allahu dzul ilahiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah mempunyai al ilahiyyah wal ubudiyyah, sifat yang disembah oleh seluruh makhluknya. Tapi akar ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwa sanad dari riwayat ini adalah sanad yang lemah. Wallahu alam bissawab. Wa 'ala al-qawli bil ishtiqaq. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa lafaz al-jalalah itu mushtaq, yakunu wasfan fil asl, pada asalnya itu merupakan sifat yang diberikan pada Allah subhanahu wa ta'ala, yani annahu mausufun bil ilahiyah. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan disembahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ghalabat alaihil alamiyah, akan tetapi kemudian ini menjadi alam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajri alaihi baqiyatul asma' akhbaran wa awsafan. Maka demikian pula, ya, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, itu merupakan nama-nama Allah, akan tetapi mengandung khabar-khabar, dan mengandung sifat-sifat, yang terdapat pada masing-masing nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka yuqalu, dikatakanlah, Allah, yani dzul ilahiyah, Rahman dhu ar-rahmah, Rahim dhu mempunyai rahmat yang luas, Sami' mengandung sifat apa? As-sama', mendengar, Alim mengandung sifatul ilm, Jadi nama-nama ini bukan hanya sekedar nama, tapi mengandung masing-masing dari nama tersebut sifat-sifat yang mulia, yang layak dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, Allahur Rahmanur Rahim ila akhirihi, dan seterusnya. Maka demikian pula seluruh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Baik, selesai pembahasan tentang lafzul jalalah. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. War-Rahmanur Rahim ismani kariman min asma'ihil husna. Dua-duanya adalah merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, di antara nama-nama Allah al-husna, yang maha mulia. Alladhi balagha fil husni ghayatah. Dallani ala ittisafihi ta'ala bi sifatir rahmah. Yang kedua-duanya itu menunjukkan atas sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu disifatkan dengan sifat ar-rahmah, sifat penyayang, pengasih. Wahiya sifatun haqiqiyatun lahu subhana. Dan ini merupakan sifat yang hakiki, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sifat-sifat yang dikatakan oleh mereka sifat majaziyah. Tapi sifat Allah adalah merupakan sifat yang hakiki. Rahmat Allah dalam merupakan rahmat yang hakiki. Alama yaliku bijalali. Ya, berdasarkan yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yajuzul qawlu bi annal murada biha lazimuha. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah lazimuha, kelazimannya, konsekuensinya. Jadi kalau dikatakan Allah itu yarhamu ibadahu, Allah merahmati hambanya, oh maksudnya itu Allah ingin menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Bukan berarti Allah punya sifat rahmah. Oh, ini madhab al-mu'attilah, madhabul asyairah, dan madhab mereka orang-orang yang suka menta'til, meniadakan sifat-sifat yang thabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka tiadakan dengan berbagai macam pentakwilan dan pentaktilan. Ini tidak benar. Kalau kita menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Rahman, Rahim, sifat Allah adalah sifatul rahmah. Wa rahmatullahi wasi'ah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Maka kita menyatakan Allah mempunyai sifat rahmat, sifat penyayang, sifat pengasih. Tidak ada masalah. Ya, adapun mereka tidak mau mengatakan Allah itu penyayang. Kalau penyayang, ya itu kan namanya sayang, ya itu berarti apa itu istilahnya, suatu yang timbul dari hati, ya, yang menunjukkan kecondongan terhadap sesuatu. Wah, ini mustahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Ini mustahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita tidak mengatakan Allah itu penyayang. Dan berarti maksudnya apa? Maksudnya Allah menginginkan untuk memberikan kebaikan pada hambanya. Tapi kita katakan menginginkan. Apakah manusia tidak punya keinginan? Sama saja. Kamu ingin berlari dari satu kamu ingin berlari dari satu sifat yang dengan anggapan kamu itu menyerupai sifat makhluk, lalu kamu masuk ke dalam sifat yang lain yang juga pada asalnya, kalau kita melihat pada lafaznya, menyerupai juga dengan makhluk. Sebagaimana Allah punya iradah, makhluk juga punya iradah, kehendak. Nah, Lalu mereka mengatakan, wah, tapi kan kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluknya. Ah, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan rahmat makhluknya. Selesai masalah. Al-kalamu fi ba'd sifat kal kalami fil ba'd al-akhar. Ketika kita berbicara dalam sebagian sifat, ya, maka kita juga menyikapi sifat-sifat yang lain seperti itu juga. Ya. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah. Nanti insyaallah taala di sana ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang jelas, ya, ini adalah merupakan pentakwilan atau dengan istilah yang lebih pas untuk mereka, tahrif. Merubah makna yang sebenarnya pada makna yang batil. Ka iradatil ihsan wa nahwi. Seperti anggapan mereka bahwa rahmat itu maksudnya Allah menghendaki untuk berbuat kebaikan dan yang semisalnya. Kama yaz'amul mu'attilah, sebagaimana yang disangka oleh ahlu ta'til. Ya, beliau mengisyaratkan kepada madhab al-asyairah bahwa madhabul asyairah termasuk di dalam kategori al-mu'attilah, orang-orang yang menta'til, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati mazidu bayanin lidzalika insyaallah, dan akan datang penambahan penjelasan dalam hal ini insyaallah taala. Tayib. Wakhtulifa fil jam'i bainahuma. Sekarang beliau mengatakan diperselisihkan dalam hal menggabung di antara keduanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut? Faqila, maka ada yang mengatakan al-muradu birrahman, yang dimaksud dengan Ar-Rahman alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in fid dunya. Yaitu yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu di dunia ini. Dalam artian rahmatnya itu tidak ada kekhususan. Allah merahmati orang kafir sebagaimana Allah merahmati orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada makhluk, seluruh makhluknya, fajiruhum wa barruhum. Yang fajirnya mereka dan yang baiknya mereka. Ya, kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikkah dia, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kafir tapi tetap diturunkan pada mereka hujan. Mereka kafir, mereka masih diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini yang dimaksud dari Rahman. Berarti menurut pendapat ini bahwa Ar-Rahman ini juga merupakan nama yang di dalamnya mengandung sifat dan termasuk nama Allah yang lazim atau mutaaddi. Nama Allah yang mutaaddi, yang ada efeknya pada makhluk. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan bahwa nama Allah itu ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Yang lazim yakni yang tidak ada pengaruhnya dengan makhluk. Nah, tapi kalau yang mutaaddi, yaitu yang berpengaruh, yang dirasakan sebagian oleh makhluk. Nah, li'anna sighata fa'lan, karena bentuk fa'lan, ya, rahman itu kan bentuk wazan sarafnya fa'lan. Tadullu ala limtila'i wal kathrah, itu menunjukkan atas penuhnya dan banyaknya. Ya, bentuk termasuk sighah mubalaghah. Bentuk mubalaghah. Warrahim, sedangkan Ar-Rahim alladhi yakhtassu bi rahmatihi al-mu'minina fil akhirah. Yaitu yang khusus rahmatnya itu kepada kaum mukminin di akhirat kelak. Ya. Orang-orang kafir tidak diberikan sudah rahmat itu. Wa kana bil mu'minina rahiman. Adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin itu rahim. Allah tidak mengatakan rahman. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kalau rahman itu lebih luas daripada rahim. Rahman untuk orang mukminin dan orang-orang kafir. Tapi kalau rahim, Allah Subhanahu wa taala khusus memberikan rahmatnya itu kepada kaum mukminin. Wa qila al-aksu, dan ada pendapat yang lain mengatakan sebaliknya. Rahim itu untuk meluas kafirnya dan mukminnya, dan Rahman itu khusus untuk kaum mukminin. Wa qad dhahaba al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, dan telah berpendapat al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ila anna ar-rahman dalun ala sifatil qa'imati bizzat. Ya, adapun Ibn al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ar-rahman itu merupakan nama yang menunjukkan sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau pendapat Ibnu Al-Qayyim bahwa Rahman ini merupakan nama yang lazim, tidak ada pengaruhnya dengan makhluk. Ya. Tidak ada pengaruh dengan makhluk. Itu nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat rahmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat rahmat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hubungannya dengan makhluk. Ya. Bukan dari Rahman itu. Bukan dari nama Allah yang bernama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya, bukan. Tapi dari Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman itu merupakan nama yang mengandung sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatur rahmah dan tidak punya pengaruh dengan makhluk. Intinya bahwa pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Ar-Rahman ini nama yang lazim. War-Rahim, sedangkan Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan hubungannya dengan yang dirahmati, yaitu makhluknya. Yaitu makhluknya. Naam, berarti beliau membedakan bahwa kedua nama ini yang satunya lazim sedangkan yang satunya muta'addi. Amin ya ikhwan. Yang satunya lazim khusus pada diri Allah, sedangkan yang kedua Ar-Rahim yaitu muta'addi, ya, ada hubungannya dengan yang dirahmati yaitu makhluknya. Walihada, oleh karena itu lam yaji alismur rahman muta'addian fil Qur'an. Oleh karena itu tidaklah pernah ada nama Ar-Rahman itu muta'addi di dalam Al-Qur'anul Karim yang ada hubungannya dengan makhluk. Qala ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman. Adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin rahiman. Walam yakul rahmanan, dan Allah tidak mengatakan rahman tapi rahim. Nah, dari dengan dalil ini pula beliau berdalil bahwa rahim itulah yang punya hubungan dengan makhluk. Adapun rahman itu merupakan nama yang mengandung sifat yang khusus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-muhim, dua pendapat, yang pertama dan yang ketiga insyaallah taala masing-masing mempunyai kekuatan dari segi dalil. Tapi di sini beliau memilih pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa hadza ahsanu ma qila fil farqi bainahuma, dan ini yang terbaik untuk membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kesimpulannya di sana ada berapa pendapat? Nah, tiga pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Dalam artian kedua-duanya isim yang muta'addi. Rahman, kasih sayang yang pada seluruh makhluk, kafirnya dan mukminnya, sedangkan Rahim, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi kaum mukminin. Nah, pendapat kedua mengatakan sebaliknya. Pendapat yang ketiga membedakan bahwa Ar-Rahman merupakan isim yang lazim sedangkan Ar-Rahim muta'addi. Wa ruya an Ibnu Abbasin annahu qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan huma ismani raqiqan, bahwa kedua-duanya yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah merupakan nama-nama yang raqiqan. Raqiqan, ya, yakni maksudnya adalah yang mengandung rahmat. Ya, alladhi yatadammanu rahmat. Yang mengandung rahmat. Ya. Ahaduhuma araqqu minal akhar. Yang salah satunya itu lebih banyak mengandung rahmat daripada yang lainnya. Araqqu di sini maknanya adalah aktsarur rahmah, yang lebih banyak mengandung rahmat daripada yang lainnya. Nah, berarti ahaduhuma yang dimaksud yang mana? Yang lebih banyak mengandung rahmat yang mana? Ar-Rahim. Ya. Daripada Ar-Rahman berdasarkan pendapat yang ketiga. Akan tetapi riwayat yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini merupakan riwayat yang musalsal bil kadzabin, yang terdiri dari sanad-sanad para pendusta dari riwayat Muhammad bin Marwan, dari Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, dari Abu Saleh. Dan Al-Kalbi adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya, dan kebanyakan dari kalangan para ulama menyatakan dia adalah seorang pendusta. Nah, bahkan disebutkan oleh Suyuti dalam Al-Itqan, ya, disebutkan oleh pentahqiq kitab ini, bahwa di antara salah satu jalannya adalah jalan Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibn Abbas. Naam, apabila digabung dengan riwayat Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Saghir, fahiya silsilatul kadzib. Berarti ini merupakan silsilah rantai perawi para pendusta. Yang jelas, riwayat ini adalah merupakan riwayat yang tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan. Sampai di sini insyaallah taala kita sebutkan wallahu a'lam bishawab.